barengan Maharena, sesobat semuanya kembali lagi ya. Yoma. Soma. Spesial buat warga Berat, Nela Karisma. Juga Sprodasen. Kepadamu setiap hayat selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjalan, hasrat semakin ingin dekat. Yang di depan sudah terrealisasikan ya Mas.